sayang. Jika abang yang mengharapkan darinya memberi ketanda bukti setia gerinda. Saban-saban tanyo arom cinta suci tak junjung gasih sayang tak tanong. Sama-sama tanyo jaga haba cika lelon petang betoi sayang lon kegatan uro nyoka troh lon riwang lon basa jan ureng Tuhan betun tege tanyo dua. Saban-saban tanyo arom cinta suci tak junjung gasih sayang tak tanom. Sama-sama tanyo jaga gata hai bungong si tangke yang ulun sayang. Tak kebalun lambu bayang gata gadoh lam angin bang. Tak dengar pesan lun bungong syai lun susun ke gata. Hati yang dalam mantang teukinan gata hanjit lon ubah hati lon gata bunga mantang mentanom gaseh lon kesidra gata. Troh masalah tubuhnya rubah menggulir di dalam hati gaselon sabit terjaga. Cino gata hai bungong si tangke yang ulon pujo. Cuba tak dengar hatinya tip saat sebut nan gata. Tak dengar syailun bungong tak jawab habalun sayang. Yang dalam lon kebah rindu kegata oh. gata bungon mantang mentanong gasilon kisidro gata bapi trohmasa tubuhnya rubah menggule dalam hati gaselon sampai terjaga kabul mesyu meble-ble cahaya sabuk bintang yang lon tuju kata kesidra lon jamba cinta lon kita tak ada hanya gantau si masa harapan besajan sabi ngan gata di langit bintang metabu mesyuhu meble-ble cahaya sabuk bintang yang lon tuju gata kesidra lon jamba kasih nun kegata sayang hanlekan si umur dunia menan kehlan boh tam selan kegata bintang yang nun puja nun tanom sabok harapan besajan sabingan gata Terima kasih. setia meganto uro meganto ganto malam kasih dan sayang hantam namu buka sabalun prehegata penuh harapan memesapat oh gase pekeman tanah harapan ke ulun sayang hudup nan gata lun uke lam jiwa badan lun harap sabong jang merungko temah ulun nan gata yang lain pasti mungkin lun mo siribe yang lain kan han mungkin lon bahagia walaupun bukan ngan gata oh patah sabar timo siribe yang lain kan han mungkin lon bahagia Panen langit hitam redup jitegang menan lun dengah bagata tak tinggai dunia tinggai kelun sidro di bumo hudit tanah daya meluntang lantung lun tanggung luka lam dada sinalin kuto lam sago kama mantang tijom mubeharom tubuh gata gase tawo tawo sayang cini kalan tubuh nyale moh tanale gata gase menandun dengan habagata tak tinggai dunia sinalin kuto lam sago kama mantang tijom mubeharom tubuh gata gase tawo sayang cina kalan tubuh nyale motan nale gata gase tawo tawo sayang pisah dua mantan jelah terbayang terkenang lam hati senyuman ayah di mata-mata tan tinggai mesi on gambar karang ayah tan meriwang tanah lemu sikre haba ngan pomalun momo ba ayah bagane gisa han mungkin megisa doa yang jid ulun lake semoga Allah gepetente tempat ayah di syurga. Doa yang jid ulun lake semoga Allah gepetente tempat ayah di syurga.